وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang adab-adab buang hajat, ya, adab-adab buang hajat. Di antara adab buang hajat adalah yaitu al-ib'ad wal istitar. Ya, di antara sunnah adalah al-ib'ad wal istitar, yaitu menjauh dan menutup. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ida dhahaba al madhhab ab'ad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pergi ke tempat buang hajat, ab'ad, beliau mencari tempat yang jauh. Kemudian yang berikutnya adalah di antara adab atau sebelumnya, bahwasanya adab menjauh ini disunnahkan untuk atau ketika buang air besar. Maka adapun ketika kencing itu dibolehkan tidak menjauh asalkan tertutup. Kemudian di antara adab buang hajat adalah hendaklah dia menutup auratnya dan berhati-hati dari terbuka auratnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, dari Abu Dawud dan Tirmidzi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan menunaikan hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai dekat ke tanah. Hal ini tujuannya supaya auratnya ini tidak terbuka, tidak terlihat, sementara masih dalam keadaan berdiri. Karena ketika beliau sudah mendekat, dan membuka pakaiannya itu apa lebih tertutup auratnya, ya, lebih tertutup auratnya. Kemudian faedah yang berikutnya atau di antara adab yang lainnya dibolehkan kencing berdiri, adapun duduk itu afdal. Selama tidak apa? Tidak mengakibatkan air kencing itu terkena pakaiannya atau badannya. Hal ini sebagaimana sudah kita bacakan hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Hudzaifah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri di satu tempat, ya, dalam keadaan berdiri. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri, di antara hadisnya adalah hadis ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman mundu unzila alaihi al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri sejak diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Maka hal ini dijawab oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya hadis dari Aisyah ini berdasarkan ilmunya yang beliau lihat ketika di rumahnya, ya, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing tidak pernah berdiri. Tetapi ketika di luar rumah, maka Aisyah ini tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui secara rinci. Dan hadis Hudzaifah yang tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing di satu tempat, ya, dalam keadaan berdiri, ini merupakan dalil yang kuat bahwasanya bolehnya kencing dalam keadaan berdiri. Dan juga hadis ini merupakan perkara yang menguatkan bahwasanya Aisyah ini tidak mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Dalam hal ini adalah ketika kencingnya, ya, ketika kencingnya. Kemudian yang berikutnya, tentang hukum istinzah, yaitu bersuci dari al-baul. hukumnya adalah wajib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya diadab dengan sesuatu yang besar. Maksudnya yang dimaksud sesuatu yang besar adalah sesuatu yang dianggap remeh. Ya. Padahal ini adalah dosa besar. Ya, padahal ini adalah dosa besar. Makanya dalam riwayat lain, bal huwa kabirun. Bahkan ini adalah dosa besar. Tetapi maksud dari hadis yang ini, mereka tidak diadab dengan sesuatu yang besar, maksudnya adalah sesuatu yang dianggap oleh mereka kecil, remeh. Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Maka adapun salah satunya, dia ini tidak bersuci dari air kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Maka adapun yang satunya lagi, dia melakukan namimah, adu domba di antara manusia. Mengadu domba di antara manusia, menghasut di antara dua orang muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang wajibnya bersuci dari baul, dari air kencing. Kemudian yang berikutnya, di antara adab dalam menunaikan hajat, dia tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ketika kencing, dan tidak pula membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Jika salah satu di antara kalian ini kencing, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, dan jangan pula dia bersuci dengan tangan kanannya. Hanya terjadi khilaf di antara ulama hukumnya, apakah hukumnya makruh atau apa hukumnya haram. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Sementara madhab, sebagian madhab Syafi'i, kemudian Zahiriyah, berpendapat bahwasanya itu hukumnya haram. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama, maka seorang mukmin hendaklah menjaga adab-adab tersebut, ya, menjaga adab-adab tersebut. Seorang mukmin ketika mendengar hukum-hukum syariat, maka yang pertama kali ditanamkan dalam hatinya adalah ketundukan kepada syariat tersebut. Tidak perlu dia bertanya-tanya, kenapa ini, kenapa itu. Yang pertama kali adalah dia tunduk kepada syariat. Walaupun setelah itu dia mengetahui tentang alasan atau hikmah dari syariat tersebut, baik itu larangan ataupun perintah. Kemudian yang berikutnya, di antara adab buang hajat adalah tidak boleh melakukan beristijmar atau melakukan istijmar, yaitu bersuci dengan selain air, bil azmi awur raus, dengan tulang atau kotoran. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassah bi'azmin aw birawthin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bersuci dengan tulang atau dengan enam kotoran. Kemudian yang terakhir adalah larangan kencing di air yang diam. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang diam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah dimakruhkan seorang kencing di lubang, tanah yang berlubang atau yang semisalnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Sarjas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyabula fil hujri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang kencing di lubang. Qila li Qatadah, dikatakan kepada Qatadah rawi hadis ini, fama balul hujri, ada apa dengan lubang? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Kemudian dijawab, itu adalah tempatnya atau tempat tinggalnya jin. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang hadis ini, tentang kesahihan hadis ini, sebagian ulama mensahihkannya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya hadis ini hasan. Kemudian yang berikutnya, di antara adab buang hajat, dimakruhkan membawa sesuatu yang di situ ada zikrullah. Kecuali darurat atau hajat. Demikian beberapa adab seseorang ketika buang hajat. Kemudian yang berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang izalatun najasah wal asya' an-najasah. Ya. Wal asya'u an-najasah. Fasal ini adalah faslun. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Kita kembali ke kitab. Faslun ini fasal. Izalatun najasati. Pembahasan tentang menghilangkan najis. Wal asya'u an-najasah. Dan perkara-perkara yang najis. Qala rahimahullah ta'ala wa yakfi dan cukup fi ghasli jami'in najasat dalam mencuci seluruh najis alal badan yang ada pada badan awil thawbi atau pakaian awil buk'ati atau tempat atau ghairiha atau selainnya antazula ainuha anil mahal, yaitu menghilangkannya, menghilangkan bentuknya dari tempat tersebut, baik itu badan, pakaian atau tempat. Li'anna syari'a kana syari'at lam yastariq tidak mensyaratkan fi jami'i ghaslin najasah pada seluruh bentuk cara mencuci najis adadan jumlah cucian illa kecuali fi najasatil kalbi kecuali pada najis anjing. Fashtarata maka disyaratkan fashtarata fiha maka disyaratkan padanya sab'a ghasalatin 7 kali cucian. Ihdaha salah satunya biturab dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Nah, kita terangkan paragraf ini dulu. Di sini muallif rahimallahu taala menjelaskan tata cara menghilangkan najis, ya, tata cara menghilangkan najis. Nanti kita akan bahas benda-benda najis itu apa saja. Tetapi sekarang kita akan membahas terlebih dahulu karena beliau membahas tentang tata cara dulu, maka kita akan memulai dengan tata caranya dulu. Tadi beliau rahimahullahu taala mengatakan cukup menghilangkan ainnya. Ya, menghilangkan bendanya, benda najis tersebut dengan dicuci. Tetapi ini adalah secara umum seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Tetapi di sana ada beberapa rincian yang di antara rinciannya ini disebutkan oleh muallif, yaitu bagaimana cara mencuci najis air liur anjing. Nanti kita juga bahas apakah yang najis itu air liurnya, apa seluruh badannya, atau yang lainnya. Adapun rincian yang dimaksud, yang pertama, yaitu cara menjadikan suci kulit hewan atau kulit bangke hewan yang boleh dimakan. Caranya adalah dengan disamak atau di apa ya istilahnya? Dibersihkan apa bahasa Indonesianya ya? Disikat ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubiq faqad tahur. Kulit bangkai manapun jika di samak atau disikat, faqad tahur, maka itu menjadi suci. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kulit hewan di sini adalah seluruh kulit bangkai hewan kecuali anjing dan babi. Atau ma tawallada minhuma, atau dari perkawinan dari keduanya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud kulit bangkai hewan yang dimaksud di sini adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ini yang pertama, yaitu menjadikan kulit bangkai yang tadinya najis menjadi suci, yaitu dengan disikat, yang biasanya itu kalau di sana dengan daun bidara, ya, yang di situ mengeluarkan busa, ya, mengeluarkan busa. Yang intinya dengan sesuatu yang kasat, ya, yang kasar, sehingga kotoran-kotoran ininya hilang, lendir-lendirnya hilang. Kemudian yang kedua, cara mencuci pakaian atau cara mensucikan pakaian apabila terkena darah haid. Disebutkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, berkata ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata ihdana yusibu thawbaha min damil haidati kaifa tasna, di antara kita, di antara kami terkena pakaiannya oleh darah haid, apa yang harus dia lakukan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tahuttuhu summa taqrusuhu bilma, dia mengeriknya, kemudian dia mengalirkan air, summa tusalli fi, kemudian dia sholat. Wa in baqiya, ini bukan hadis, dan jika ya tersisa asar atau bekasnya, maka itu tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata anna Khawlah binta Yasar qalat, berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa saubun wahid, aku tidak memiliki kecuali satu pakaian. Wa ana ahidu fi, sementara aku haid dan terkena pakaian itu. Faida naam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faida tahirti faghsili mawdi'ad dam summa salli fi, apabila engkau suci, maka mandilah, atau maka cucilah, ya, tempat yang terkena darah. Kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakhruj atharuh, jika tidak hilang bekasnya, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfikal ma wa la yadurruka atharuh. Cukup bagimu yakfiki, afwan ya, yakfikil ma wa la yadurruki atharuh. Cukup bagimu air tadi, ya. Artinya dibersihkan dengan air. Kalau sekarang dengan sabun. Wa la yadurruki atharuh. Dan tidak mengapa bekasnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya darah haid itu adalah najis. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Berbeda dengan darah secara umum. Ya. Darah secara umum. Darah manusia secara umum. Ini terjadi khilaf di antara ulama dan akan kita bahas nanti pada babnya. Ya. Yaitu bab perkara-perkara yang najis. Kemudian yang berikutnya, cara membersihkan ujung pakaian perempuan. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah bahwasanya datang seorang perempuan bertanya, "Inni imra'atun athilu daili." Aku adalah seorang perempuan yang ujung pakaiannya panjang. Menyapu tanah, ya, menyapu tanah. Wa amshi fil makanil qadar. Sementara aku ini berjalan di tempat-tempat yang kotor. Maksudnya najis. Ya. Faqalat Ummu Salamah. Maka berkata Ummu Salamah. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yutahhiruhu ma ba'dah. Hal itu mensucikan kotoran yang terkena tersebut ma ba'dah, yaitu tanah yang setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya tanah ini bisa menjadi alat pensuci, ya, alat pensuci. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya disebutkan oleh para ulama dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang berat, sulit, ya, itu biasanya mendatangkan kemudahan. Ya, mendatangkan kemudahan. Karena hal ini sulit dihindari oleh seorang perempuan, terutama dahulu, ya, yang mereka ingin menutupi auratnya sehingga apa? Mereka harus menurunkan pakaiannya, ya, menurunkan pakaiannya. Kalau zaman sekarang sudah ada kaos kaki, kalau dulu ya tidak ada. Jadi harus menurunkan pakaiannya dan ini terkena tanah. Terkadang tanah tersebut apa melewati najis, ya. Nah, maka tanah yang setelahnya itu bisa membersihkan najis tersebut. Dan ini adalah kemudahan, ya. Kemudahan dan merupakan rukhsah, ya, rukhsah. Sebagaimana halnya istijmar, ya, istijmar yaitu bersuci dengan selain air, ya, bersuci dengan selain air, pakai batu, ya, bersuci misalkan dengan menggunakan batu. Apakah bisa bersih dengan sempurna? Tidak, ya, tidak. Sudah bisa kita bayangkan pasti ada sisa-sisa najis, ya, yang menempel. Tetapi Ini rukhsah, ya. Rukhsah. Keringanan, ya. Keringanan. Kemudian yang berikutnya, cara membersihkan pakaian dari air kencing bayi yang masih disusui. Ya, bayi laki-laki. Ini ada dua, apabila perempuan seperti apa, apabila laki-laki seperti apa. Disebutkan dalam hadis Abu Samah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulami." Dicuci dikarenakan kencingnya bayi perempuan dan cukup dipercikan air, ya, cukup dipercikan air untuk mensucikan dari air kencing bayi laki-laki. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang najisnya air kencing tersebut, baik itu air kencing bayi perempuan ataupun bayi laki-laki. Hanya saja berbeda cara apa? Cara membersihkannya. Berbeda cara membersihkannya. Disebutkan oleh para ulama beberapa alasan, ya. Yang itu adalah hanya sekedar menguatkan atau hikmah yang ada, ya. Tetapi sekali lagi seperti tadi dijelaskan di awal bahwasanya seorang mukmin ketika menerima hukum-hukum Allah, yang pertama yang ditanamkan pada dirinya adalah tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tunduk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika misalkan ada yang menjelaskan kenapa kencing bayi perempuan harus dicuci, sementara air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan. Disebutkan oleh para ulama hal itu. Tetapi terkadang apa yang disebutkan oleh para ulama itu tidak mengenai atau tidak mengena kepada inti dari syariat tersebut. Ya, inti dari syariat tersebut. Yang paling penting bagi seorang mukmin adalah ketundukan dan menerima hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya salat maghrib kenapa 3 rakaat, kemudian salat subuh kenapa 2 rakaat? Sudah tidak perlu ada pertanyaan, ya, tidak perlu ada pertanyaan. Kalau misalkan di sana ada ulama yang mengatakan atau menjelaskan dia di antara hikmahnya atau alasannya, yaitu hanya sekedar penguat saja, ya, bukan menjadi pokok, ya, bukan menjadi pokok. Yang tentunya hal ini disyaratkan bagi bayi tersebut yang belum memakan makanan kecuali ASI. Ya, belum memakan makanan kecuali ASI. Jika sudah makan selain ASI, maka dihukumi seperti najis atau air kencingnya orang dewasa. Ya, orang dewasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah cara membersihkan pakaian dari mazi. Nanti kita akan jelaskan tentang cairan yang keluar dari apa kemaluan selain air kencing. Ada air madzi, ada wadzi, ada mani. Ini nanti akan kita bahas pada babnya ya, yaitu penjelasan tentang benda-benda najis. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya madzi itu adalah apa? Najis. Bagaimana cara membersihkannya? Disebutkan dalam hadis Sahal bin Hanif berkata, kuntu ulqiya atau ulqa minal madhi shiddatan wa ana'an. Aku ini sering keluar madhi, bukan mani, madhi. Syiddatan wa ana'an. Syiddah ini sering gitu ya. Dan melelahkan. Wa kuntu uksiru minhu al-iqtisal. Dan aku banyak melakukan mandi. Karena keluar madhi ini. Fadzakartu dzalika li Rasulillah, maka aku jelaskan, sampaikan kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama yujzika min dzalikal wudu. Sesungguhnya hal tersebut cukup bagimu dengan wudu. Tidak perlu mandi, ya, tidak perlu mandi. Fakultu, maka aku berkata lagi, ya Rasulullah, wa Rasulullah, kaifa bima yusibu saubi minhu. Bagaimana jika madhi tersebut mengenai pakaianku? Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakfika an ta'khudha kafan min ma'in fatandahu bihi saubak. Cukup bagimu mengambil air dengan telapak tanganmu, ya, dengan satu telapak tangan air, kemudian fatam bahu bihi saubat, kemudian engkau mengalirkan, membersihkan air tersebut ke pakaianmu. Haitsu tara annahu qad asaba minhu, sekiranya engkau sudah melihat bahwasanya air tersebut sudah mengenai apa tempat yang terkena madhi. Di dalam hadis ini menunjukkan cara membersihkan air madhi yang mengenai pakaian, ya, yang mengenai pakaian, yaitu cukup dengan dialirkan air, ya, cukup dengan dialirkan air. Dalam hal ini memang terjadi khilaf di antara ulama tentang cara membersihkan madhi. Ada yang mengatakan dicuci, harus dicuci. Dalam arti cuci di sini berarti dikucek atau yang semisalnya. Ada yang mengatakan cukup dengan dialirkan air, dibasahi dengan air. Sebagaimana membersihkan air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Nah. Terjadi khilaf, tetapi dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan bawah tanah. Membersihkan bawah sandal. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadukumul masjida falyuqallib na'alaihi walyanzur fiihima." Apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid, maka baliklah kedua sandalnya dan lihatlah keduanya. Fa in ra'a khabasan fal yamassahu. bil ard. Apabila dia melihat kotoran, maka gosoklah di tanah. Summa yusalli fihima, kemudian dia sholat dengan menggunakan sandal tersebut. Artinya boleh dengan menggunakan sandal tersebut, yang artinya sandal tersebut sudah suci. Ya, sudah suci. Yaitu dengan digosokkan dengan tanah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, adalah cara membersihkan tanah yang terkena najis. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Datang seorang Arab Baduy, kemudian dia kencing di masjid. Fatanawaluhun nas, maka para sahabat pun mencercanya. Faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'u, biarkan dia. Artinya biarkan dia selesai hajatnya dulu. Karena kalau misalkan ketika kencing dia dilarang, malah najisnya kemana-mana. Ya. Tapi kalau misalkan dibiarkan, ya sudah, paling di tempat itu saja. Hal ini di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan artinya mengizinkan kemungkaran, bukan, ya, bukan mengizinkan kemungkaran. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan mana mudarat yang lebih besar, mana yang lebih ringan. Ya. Lebih ringan ketika dibiarkan, ya, ketika dibiarkan, karena najisnya nggak kemana-mana. Ya. Nah, kemudian setelah itu waharriqu ala bawlihi sijlan min ma'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan diguyurlah atau diguyur apa? Disiramlah, ya. Disiramlah di atasnya, di atas air kencing tersebut, satu ember air, ya. Hal ini menunjukkan cara membersihkan, ya, membersihkan kotoran atau air kencing di atas tanah, yaitu dengan disiram sehingga najisnya ke bawah. Tetapi jangan menjadi zahiri, atau zahiri itu ya memandang zahir hadisnya seperti itu. Ya, kalau hadisnya kayak itu berarti harus gitu. Ya tentunya beda. Kita lihat ilahnya. Kita lihat alasannya apa? Alasannya adalah supaya najisnya tersebut masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tanahnya ini tanah yang licin, tanah yang apa, tidak menyerap? Ada kan tanah yang beda-beda, ada tanah yang menyerap, ada yang tidak menyerap. Nah, kalau misalkan tidak menyerap, kemudian disiram air, kira-kira kemana? Malah kemana-mana. Malah ngalir kemana-mana. Ya? Malah ngalir kemana-mana. Nah, ini bukan solusi. Ya, bukan solusi. Kemudian beralasan, ini habisnya juga harus disiram. Ya, jangan zahiri. Ya, jangan bersikap zahir banget gitu. Tapi lihat ilah, alasannya. Alasannya adalah menghilangkan najis supaya najis itu ke bawah. Kalau seperti itu bagaimana? Ya sudah, kalau misalkan airnya apa? Air apa, tanahnya ini licin, ya sudah dibuang najisnya. Dibuang najisnya. Airnya itu dibuang. Disingkirkan, ya. Disingkirkan. Kemudian kalau misalkan disiram, ya air yang siraman ini digeser ke tempat lain. Nah, gitu. Ini apabila kencing. Adapun apabila ada airnya, ada bendanya seperti kotoran, ya, makanya tentunya dibuang kotoran tersebut, ya. Kotoran tersebut